Kalau nasab kan jelas berarti ma'tuf ini. Jazm juga jelas. Kalau misalkan fi'il madhi ataupun mudhari yang sama-sama marfu. Bagaimana itu? Ini apakah masuknya kepada adul fi'il ala fi'il atau jumlah ala jumlah? Fahuwa muhtamil. Maka ini memungkinkan. Li'an yakuna min adil fi'li ala fi'li atau adil jumlati ala jumlah. Kalau demikian keadaannya, fil maudhi diatafkan kepada fil maudhi, fil mudhari yang marfu kepada fil mudhari yang marfu, maka memungkinkan untuk masuk kepada pengatafan fi'il kepada fi'il atau atful jumlah alal jumlah. Ham? Idza lam yujad qarinah tu'ayyinu naw'al 'athfi, apabila tidak ditemukan. Idza lam yujad qarinah. Qarinah indikasi tanda-tanda yang memastikan macam dari atofnya. Yashtadul harru fayakthuru ar-rutabu. Panas menyengat sehingga rutab banyak. Ini kan enggak kelihatan tuh. Ya terserah antum masukkan kepada pengatofan fi'il kepada fi'il atau jumlah kepada jumlah. Cara i'rabnya dikit beda aja. Kalau antum jadikan yakthuru ma'tuf pada yashtad, yakthuru fi'il mudhari marfu' ma'tuf ala yashtad al-marfu, marfu mithlu. Kalau jumlah selesaikan dulu, gitu loh. Jumlah ini maaf pada jumlah sebelumnya. Ah, sama lah makna sih, makna kebaca. Terus bagaimana dengan contoh ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, wa kadzabu wa tabau ahwa ahum. Siapa yang tahu ini? Pengatasan apa kepada apa? Fi'il kepada fi'il atau jumlah kepada jumlah? Wa kadzabu wa taba'u ahwa'ahum. Jumlah kepada jumlah. Sang. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya. Ini maksudnya pada atul jumlah alal jumlah. Apa atfu al jumlah al-ma'bu'al-ma'bawiyah. Ala jumlah al-ma'duwiyah. Kenapa? Liwujudi fa'il ghair mustaqil. Liwujudi fa'ilin ghair mustaqilin. Karena di situ ada fa'il yang tidak bisa berdiri sendiri. Tamir rafa' mutasil. Bagi setiap fi'ilnya. Maka ini jumlah harus. Nempel wawunya itu ke fi'il. Itu jadi jumlah itu. Beda kalau fa'ilnya isim dhahir. Ya. Nah itu. Paham ini? Siapa yang paham? Ada aful jumlah, al-fi'liyah, al-ma'bawiyah, ala misliha, ada aful fi'l al-fi'l. Bisa dibedakan? Ya kalau mansub, nasab, kelihatan. Majzum, kelihatan. Kalau ma'bu sama ma'bi, enggak kelihatan. Mudhara sama mudhara yang marfu, tidak kelihatan. Dia ada qarinah, tidak. Gitu. Kalau tidak ada qarinah, boleh. Irob aful fili al fili atau jumlah alal jumlah. Ah, baik kita bicaranya. Belum bicara itu. Ya. Wa huwa fi au qalil dan pada au sedikit. Wa huwa fi au qalil. Hah? Sudah itu. Ah, sebelumnya zahiru kalamihi anna dzalika syai' fi jami' huruf al athfi wa laysa muradan. Walaysa muradan. Bal innama warada fil fa wal waw wa huwa fi aw qalil. Nah, kita baca syaratnya qad yuhdzafu. Insyaallah mudah ketika masuk syaratnya sudah kita sebutkan tadi. Penjelasan. Qad yuhdzafu al ma'tuf 'alaihi lid dalalati 'alaihi. Kadang dibuang ma'tuf 'alaihi. Ya ketika aman dari labas. Kapan aman dari labas lid dalalati 'alaihi? Kan ada dalil yang menunjukkan adanya apa? Ma'tuf alai yang dibuang. Ma'tuf alai sama dengan matbu. Paham ini? Wa ju'ila minhu qawlu ta'ala, dan dijadikan di antara contohnya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, afalam takun ayati tutla 'alaikum. Afalam takun ayati tutla 'alaikum. Qala Zamakhsyari, kata Zamakhsyari. At-taqdir takdirnya adalah alam ta'tikum ayati falam takun tutla 'alaikum. Jadi afalam takun alam ta'tikun. Hamzanya hamzah berarti istifhamnya apa? Istifhamnya apa?